Semua kenikmatan tadi datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dia tahu semakin syukur semakin bertambah kenikmatan-kenikmatan tadi. Orang yang syukur nikmat adalah orang yang saleh. Dikarenakan dia menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Orang yang syukur nikmat lembut jiwanya, lembut hatinya, dikarenakan dia gunakan untuk menyantuni sesama, peka dengan sesama, suka bersosial dengan masyarakatnya, suka membantu orang-orang lain yang memerlukan, yang membutuhkan. Halus perangainya, lembut jiwanya, sadar akan masyarakatnya, suka membantu dengan sesama. Luar biasa. Efeknya itu sangat dahsyat bagi mereka yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan nampak pada kesehariannya, nampak pada kehidupannya. Orang yang syukur nikmat tidak akan sombong. Tidak akan takabur dengan harta yang dia punya. Tidak akan ujub bangga diri hanya karena kelebihan dia. Itu orang syukur nikmat. Dan dia tidak akan sedikit pun menggunakannya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Tidak akan pernah menggunakannya untuk foya-foya, hura-hura, atau semisalnya. Dia gunakan untuk yang baik-baik. Luar biasa. Terakhir kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan dalam sabda beliau, cara atau upaya supaya kita senantiasa dan bisa bersyukur atas nikmat Allah azza wajalla sedikit sekecil apapun. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazzaru ni'matallahi 'alaykum." Lihatlah orang yang di bawah kamu dalam urusan duniawi. Jangan memandang orang yang di atas kamu. Itu lebih layak, lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan, melecehkan nikmat Allah atas kalian. Itu kunci syukur nikmat. Selalu memandang orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Tidak memandang yang di atas kita dalam perkara dunia. Itu akan memunculkan rasa syukur nikmat. Memunculkan yang namanya qanaah dalam urusan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita misalkan memiliki rumah, gubuk, batako, tank, cukup. Belum dihaluskan, belum diplafon, tapi sudah punya tanah sendiri, sudah punya rumah sendiri dengan batako seperti itu. Alhamdulillah, bersyukur dia. Lihat ke bawah. Masih ada orang yang tidak menggunakan batako. Bukan pakai kayu ulin, Pak. Itu lebih mahal dari batako. Dia gunakan kayu-kayu yang kurang bagus. Kadang menggunakan terpal. Kadang menggunakan perkara-perkara yang menyedihkan. Dus dan semisalnya. Tengok bawah lagi. Ternyata masih banyak orang yang tidak punya rumah. Alhamdulillah, saya punya rumah sendiri. Walaupun sederhana. Syukur dia. Kesehariannya makan nasi putih. Ada sayur-sayur, tidak ada ya sudah apa adanya. Dinikmati. Dia makan dengan nikmat, dengan syukur. Alhamdulillah, saya masih bisa makan sehari 3 kali. Walaupun nasi putih. Masih banyak yang cuma makan sehari 2 kali. Masih banyak yang makan sehari sekali. Masih banyak yang tidak bisa makan. Alhamdulillah. Sehingga lihat bawahnya kita. Apa yang kita miliki, syukuri. Lihat bawahnya kita. Masih ada orang-orang yang jauh lebih rendah daripada kita dunianya. Sehingga muncul rasa syukur nikmat. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalian jangan melihat yang di atas kalian dalam perkara dunia. Itu nanti membuat kamu serakah. Membuat kamu tidak pernah puas dengan rezekinya Allah azza wajalla. Dikasih rumah batako sama seng. Lihat yang atas, wah itu sudah diplester bagus, dicat indah, di plafon, dikasih kipas angin. Kenapa kok saya cuma gini saja? Coba kayak dia, wah enak. Mengeluh lagi. Dikasih kemudahan, bisa menghaluskan rumahnya, mengecat rumahnya, dikasih plafon, dikasih kipas angin. Tengok yang atasnya lagi. Masya Allah. Si fulan itu luar biasa itu. Tidak cuma satu kipas anginnya. Setiap ruangan ada kipas angin. Bahkan kamar-kamarnya AC. Wah. Coba kalau kayak dia. Berkeluh kesah lagi. Sudah punya AC semua rumah-rumahnya itu. Hah? Kipas angin di semua ruangan. Tengok yang di atasnya lagi. Si fulan itu lantai dua itu rumahnya. Saya baru lantai satu. Coba kayak dia. Terus dia akan tidak pernah puas. Tidak akan pernah bersyukur nikmat. Akan terus berkeluh kesah. Akan merasa kurang. Padahal dia sudah mencapai sebuah tingkatan di mana banyak orang tidak mencapainya. Sudah punya rumah megah ber-AC. Keramik, granit. Ada sepeda motor, ada mobil. Wah, ada segala-galanya. Masih kurang. Paling rendah Pak, saya paling miskin di sini Pak. Coba yang lain, perhatikan, mentereng-mentereng, lantai dua semuanya, ada yang lantai tiga, tuh depannya taman-taman, ada kolamnya, belakangnya ada kolam renangnya. Saya rumah saya itu ya, standar SSS. Kalau dia standar VIP, terus demikian akan berkeluh kesah. Maka jangan punya pandangan seperti itu dalam urusan dunia. Tapi pandanglah yang di bawah Anda. Umburu ila man huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah kamu dalam urusan dunia. Maka akan muncul syukur nikmat. Akan muncul qana'ah. Akan muncul tahmid. Pujian kepada Allah Azza wa Jal. Atas anugerah nikmat yang tiada tara ini. Walaupun kamu orang yang paling miskin, yang paling fakir. Lihat yang di bawah kamu. Insyaallah kamu akan mampu bersabar, mampu untuk bertahan, mampu untuk syukur nikmat. Terus demikian keadaannya sampai akhir hayat. Insyaallah ta'ala surga menanti orang-orang yang sabar, surga menanti orang-orang yang syukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua syukur nikmat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua sebagai orang yang bersyukur kala ada nikmat dan bersabar ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Saya kasih waktu kalau ada yang mau bertanya sampai jam 8. Sekarang jam 8 kurang 20. Monggo, silakan. Siapa atau ada yang mau bertanya, mudah, gampang dijawab, silakan. Gimana Pak? Pertanyaannya singkat tapi jawabannya berat. Terkait dengan bagaimana terkait dengan anak-anak kita kaum muslimin, kok nampaknya enggak soleh, malas sholatnya dan segala macamnya. Masya Allah, ini merupakan perkara besar terkait dengan masalah tarbiyatul aulad, tarbiyah anak-anak. Kuncinya barakallahu fikum ialah kita harus meyakini. Kita harus tahu dalam Islam tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak itu dengan tarbiyah agama, tarbiyah iman, tarbiyah akidah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, yang targetnya ialah menyelamatkan dia dari api neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluarga kalian, anak-anak istri kalian, dan diri kamu sendiri dari api neraka. Itu dengan cara diajari ilmu agama, diajari akidah yang benar, ibadah yang semangat, yang giat yang benar, akhlak yang mulia. Bisa jadi anak-anak itu kurang soleh karena memang orang tuanya tidak mentarbiyah dia dengan tarbiyah agama, hanya mentarbiyah urusan dunianya. Akhirnya anak itu tidak kenal agama, tidak kenal ibadah, tidak kenal amal soleh, akhirnya malas. Bisa jadi ini sebabnya. Barakallahu. Tapi kalau ternyata orang tuanya dengan sekuat tenaga sudah maksimal dengan cara yang bagus, mentarbiyah anaknya punya akidah yang baik, ibadah yang semangat, contohkan yang bagus, masya Allah kurang apa sudah. Ternyata kok anaknya ini gak soleh-soleh ini. Kok males? Bisa jadi yang kedua pengaruh persahabatannya. Mungkin teman-temannya bukan teman-teman yang soleh. Atau mungkin pengaruh masyarakat lingkungannya. Lingkungannya bukan lingkungan orang-orang baik yang menyemangati anak itu untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Banyak sebab. Tapi kalau orang tua sudah maksimal, sudah mengerahkan segala kemampuan untuk mentarbiyah mereka dengan tarbiyah ibadah yang baik, ternyata dia belum soleh. Itu berarti Allah belum memberikan taufik wal hidayah kepadanya. Tugas orang tua hanya mentarbiyah, selebihnya hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk menentukan apakah dia soleh atau tidak, dapat hidayah atau tidak. Kita contohkan sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, seorang Nabi, seorang Rasul. Kurang apakah? Ternyata Allah takdirkan dia, beliau memiliki seorang istri dan anak yang kafir. Sudah dikasih tarbiyah yang maksimal, tarbiyah iman, tarbiyah akidah, dia tidak masuk Islam, tidak mau. Anaknya tidak mau. Sampai pada tingkat ketika sudah turun azabnya Allah Azza wa Jal, air bah dalam perut bumi memancar, dari langit menghujani mereka dengan deras. Nabi Nuh berlayar dengan kaum muslimin, dengan bahteranya selamat dari itu semua. Lihat anaknya. Diminta naik. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naik kepada kami. Supaya kamu jangan tenggelam. Tidak mau. Bayangkan, tidak mau. Dalam keadaan sudah nampak azab Allah. Tidak mau. Berarti Allah belum memberikan taufik wal hidayah kepada anak tadi. Tugas orang tua telah selesai. Dengan dia maksimal mengerahkan sekuat tenaga mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang sahih. Sehingga yang pertama, maksimalkan dulu tarbiyah kita. Usaha kita mentarbiyah anak dengan target hu anfusakum wa ahlikum nar. Perhatikan teman-temannya, pergaulannya, persahabatannya, lingkungannya dan segala macamnya. Kalau sudah maksimal dan ternyata belum juga soleh, berarti Allah belum mentakdirkan dia sebagai anak yang baik. Kita bisa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Selebihnya Allah yang menentukan keadaan. Wallahu ta'ala alam. Bapak-bapak, dia tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dan sholat itu buatan manusia, dan bagaimana sholat di belakang orang itu. Masya Allah, tahu dari mana kok Quran buatan manusia? Tahu dari mana Pak? Perasaan saya semua kaum muslimin sepakat Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bukan buatan manusia. Sunnah Rasul, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu. Itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau mengatakan, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah aku dianugerahkan oleh Allah wahyu dalam misal Al-Quran dan sunnah Rasul yang bersama dengan. Kok dia mengatakan buatannya manusia? Jawabannya Farantina Azzaikumullah, kalau dia meyakini, kalau dia meyakini hal itu, itu merupakan pernyataan yang kufur. Itu merupakan pernyataan yang kufur, na'udzubillah min dzalik. Maka lebih baik tidak sholat di belakang orang semacam itu. Baraklah. Itu ucapan yang sangat mengerikan. Paham syarat ya? Itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla dikatakan buatannya manusia. Terus buatan siapa Quran itu? Hah? Buatan siapa? Nabi Muhammad. Hah? Nabi Muhammad itu Rasul yang ummi. Dia bisa membaca, dia bisa nulis. Maka bisa bikin Al-Quran. Allahumma. Ini semuanya ucapan-ucapan yang mengerikan. Kalau ada orang yang meyakini hal demikian, itu merupakan ucapan kekufuran. Tidak boleh sholat di belakang orang yang semacam itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang lain? Gimana Pak? Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, jawabannya semua ulama sepakat. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ya, kalimat syahadatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebutkan oleh para ulama, diriwayatkan dari salah seorang tabi'in Wahab bin Munabbih rahimahullah, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang namanya kunci, itu mesti ada gigi-gigi kuncinya. Nah gitu Pak, ada asnan. Orang itu gak mungkin membuka pintu kalau kuncinya gak punya gigi. Polos itu gak mungkin bisa dibuka. Ada gigi. Barakallahu'alaikum. Katanya para ulama, gigi-giginya adalah syurutu la ilaha illallah. Persyaratan-persyaratan la ilaha illallah. Dan itu ada 8 persyaratan. Barang siapa yang memenuhinya, yang mengamalkannya dalam kesehariannya, maka dia sebagai seorang mukmin, muwahhid, ahli tauhid, yang kokoh imannya, kokoh akidahnya, sahih ibadahnya, bagus akhlaknya, muslim yang sempurna. Surga tempatnya. Iya. Nampaknya Bapak lebih alim daripada dianya. Nah, jangan tersilaukan dengan yang namanya gelar. Agama itu bukan gelar doktor atau sarjana. Agama itu ialah pemahaman tentang Al-Quran dan tentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bapak lebih alim daripada dia. Bapak jangan ragu-ragu mengatakan dia salah. Bapak jangan ragu-ragu mengatakan dia salah. Walaupun dia sarjana, sarjana agama, S1, S2, S3. Jangan tersilaukan dengan itu. Kalau saya yakin ini adalah ilmu dari para ulama kita. Mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kok ada orang mengatakan sholat? Berarti dia keliru. Berarti dia keliru. Barakallahu. Sholat itu ada keutamaan tersendiri. Gitu ya. Tapi terkait dengan miftahul jannah. Semua ulama kita menyatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Berdasarkan asar dari Wahab bin Munabbih rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in yang mengatakan demikian. Dan dengan keterangan tambahan. Harus dengan kunci dengan gigi-giginya. Bukan semata-mata kunci. Bukan semata-mata melafalkan la ilaha illallah. Tapi harus dengan konsekuensi. Konsekuensi la ilaha illallah yang ada 8. 8 syurutnya. Barakallah. Ngurus bukan tak? Mudah-mudahan saya enggak lupa, Pak. Persyaratan la ilaha illallah yang pertama ilmu. ilmu, ikhlas, mahabbah, cinta, as-sidqu, jujur, al-qabul, menerima, al-inqiyad, ketundukan. Kemudian yang ketujuh, apa ya kawan? Sudah, yang ketujuh sudah menerima. Ilmu, ikhlas, mahabbah, cinta, as-sidqu, jujur, al-qabul, menerima, al-inqiyad, ketundukan. Hah? Apa lagi yang ketujuh? Al-yakin, al-yakin, keyakinan. Dan yang kedelapan, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, ini delapan. Itu panjang, lebar keterangan para ulama. Kalau semuanya ada pada seorang muslim, dia muslim, mukmin, ahli tauhid, yang bertakwa, yang kokoh imannya, kokoh akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, luar biasa sudah. Layak dapat surga. Barakallahu. Masing-masing muslim punya kunci, Pak. Ya, masing-masing muslimin yang sudah mengucapkan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau yang dari kecil hidup di lingkungan kaum muslimin sampai sekarang, itu sudah pegang kuncinya. Tinggal dikasih gigi-giginya. Tinggal diamalkan konsekuensi-konsekuensi syarat-syarat la ilaha illallah tadi. Kaji, pelajari itu semua, amalkan, yakini, maka Anda akan mendapatkan kunci yang sesungguhnya di yaumul qiyamah nanti, bisa membuka pintu surga. Barakallah. Wallahu taala alam bisawab. Yang lain, makanya masih ada waktu ini. Tinggal 6 menit. Ah. Bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Ah, yang di belakang. Hah? Apa hukumnya orang-orang yang sering mencela? Gimana gambarannya ini? Mencela terhadap manhaj. Manhaj yang apa ini celah? Jadi mencela itu kalimat yang umum. Siapa yang dicela, apa yang dicela, kenapa kok mencela? Kan gitu ya. Mencela itu bahasa Arabnya sabun, sibab. Kalau yang dia cela itu adalah kaum muslimin karena keislamannya, itu tindakannya mengerikan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Memerangi, membunuh seorang muslim itu kekufuran. Ya, hukum asal mencela itu tidak boleh. Entah mencela karena fisiknya, karena apanya, dan segala punya haram. Atau jangan umpatan-umpatan dengan tanpa yang hak, ini punya haram. Hukum asalnya tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Apalagi yang dicela itu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang akidahnya bagus, kokoh semangat akidahnya, lurus prinsip manhajnya, bagus akhlaknya, semangat ibadahnya, di atas sunnah amalnya, dicela lebih haram lagi. Itu lebih haram lagi. Akan lebih haram lagi kalau yang dicela itu ulama-nya, para ulama-ulama yang terkemuka, yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Lebih haram lagi. Dikarenakan ulama punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Atau yang dicela itu penguasanya, pemerintahnya, penghujat penguasa, pembongkar aib penguasa di depan massa, masyarakat. Penyimpangan itu. Rusak akidahnya orang seperti ini. Tidak boleh. Islam melarang keras untuk mencela penguasa. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Ini tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud itu ialah mencela sebuah perbuatan yang mungkar, itu bagus. Itu namanya nahi mungkar. Ada orang lagi minum minuman khamer, dicela, Pak, haram itu, tinggalkan. Loh, jangan kamu cela ya, tidak boleh mencela seorang muslim. Saya enggak mencela orangnya, saya mencela dia yang minum khamrnya ini. Ini hukumnya haram. Itu namanya ingkarul munkar. Mencela seseorang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Kamu cela dia. Ini orang ahli maksiat. Ini orang suka berbuat munkar. Kamu memperingatkan kaum muslimin, masyarakat yang ada. Pak, pak, pak, bu, hati-hati pak ya. Ini orang ini pak, jahat. Dikenal kejahatannya, kemungkarannya, mengganggu orang lain, dan segala macam terang-terangan. Itu namanya nahi mungkar. Itu bukan namanya mencela. Tapi namanya mengingkari sebuah kemungkaran. Sehingga bedakan siapa yang dicela dan apa yang dicela. Paham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Naam. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Waktunya nih kayaknya. Tinggal 2 menit. Nah, gimana Pak? Masya Allah. Atasannya muslim apa non muslim? Sebenarnya Indonesia itu muslim. Tapi? Atasan bawahnya lagi. Atasan. Karena apa? Dia sebenarnya mau mendengungnya. Tapi ya kita juga kenal. Sebentar. Pekerjaan teman-teman bapak ini memang pembersih gereja? Atau apa pekerjaannya? Pekerjaannya apa? Di perkebunan sawit. Aha. Iya. Masya Allah. Berarti dia diperintahkan di luar pekerjaan dia. Itu sudah menyalahi dua hal. Yang pertama menyalahi kesepakatan kerja. Saya jadi karyawan itu bukan karyawan gereja. Saya itu karyawan kebun sawit. Kok diperintahkan bersihkan gereja? Itu yang pertama menyalahi kesepakatan kerja. Yang kedua, jelas itu menyalahi prinsip. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk itu. Paham kan? Sehingga sikap yang tepat, jelas tidak mau. Solusinya, laporkan kepada manajer yang muslim. Pak manajer, mohon maaf, kami punya keluhan. Kami di sini setahu kami adalah karyawan atau buruh sawit. Pekerjaan kami adalah ngurusi sawit dan segala macamnya. Mohon maaf. Ini nih bawahan bapak satu yang Nasrani ini menyuruh kami untuk membersihkan gereja. Kami keberatan. Satu, dikarenakan kesepakatan kerja yang berbeda, menyalahi kesepakatan kerja. Yang kedua, kami muslim. Tidak mungkin bagi kami untuk membersihkan tempat ibadahnya orang lain. Paham ya? Jangan kemudian, ya toleransi, tidak apa-apa. Ini gereja, Pak. Teman-teman bapak saya yakin ketika disuruh membersihkan masjid ini, pikir-pikir dia. Nah kok enak saya suruh membersihkan masjid ini? Digaji tidak. Padahal masjid, tempat ibadahnya kaum muslimin. Tidak bakal mau sih. Paham ya? Tidak ada pembahasan toleransi. Tidak ada. Tapi ketika terkait dengan bapak itu, mau. Jangan demikian. Muslim itu punya prinsip. Lakum dinukum waliyati. Bagimu agamamu, bagi agamaku. Kalau terkait dengan urusan duniawiyah, kita jalan, tidak ada masalah. Tapi untuk urusan tempat ibadah, berkaitan dengan masalah keagamaan, mohon maaf. Saya muslim, Anda non-muslim. Saya tidak mungkin membersihkan gereja Anda. Tapi caranya dengan cara yang bagus. Sampaikan kepada pihak manajer terkait dengan kasus ini. Jangan dengan cara-cara yang kasar. Insya Allah, kalau manajernya muslim dan dia tahu, dia akan bisa membantu banyak dan akan menegur bawahannya yang non-muslim. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.